بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Al-Fawaid, kita melanjutkan pembahasan asas-asas pendalilan tentang hari akhir. Bahwasanya petunjuk tentang adanya hari akhir dalam Al-Quran itu terbangun di atas tiga asas kata Ibnu Qayyim. Yang pertama, penetapan kesempurnaan ilmu Allah. Itu yang kita bahas pada pekan lalu. Yang kedua, penetapan akan kesempurnaan kemahakuasaan Allah, kemampuan Allah. Ini akan kita bahas dan fokus pada hari ini. Jadi kita lebih fokus kepada nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir ataupun Al-Muqtadir. Dan yang ketiga, penetapan akan kesempurnaan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas pada pekan depan insyaallah. Jadi pada hari ini pada permasalahan qudratullah, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita fokus di nama Allah tersebut, asma Allah tersebut sebagai kajian tazkiyatun nufus insyaallah. Kita baca dulu wasani dan yang kedua, taqriru kamali qudratihi. Asas petunjuk tentang adanya hari kebangkitan didasari akan penetapan terhadap kamal, kesempurnaan, kesempurnaan kekuasaan, kemahamampuan Allah taala. Fa qawlihi taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bukankah yang menciptakan langit-langit dan bumi itu qadir, maha mampu, mithlahum, untuk menciptakan yang seperti mereka. Apa maksudnya di sini? Menunjukkan qudratillah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada invention, yaitu bukan invention, invent, mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Ya, khalq. Ya, Allah taala juga mengatakan tentang dirinya badi'us samawati wal ard, menunjukkan bahwa samawat dan ard sebelumnya belum pernah ada. Baik, secara logika kita pikir, jika seseorang misal mampu mengadakan sesuatu yang sebelumnya itu belum pernah ada, maka sangat lebih mudah lagi baginya untuk mengulang sesuatu tersebut. Ya enggak? Iya atau enggak? Jika seseorang bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah terlakukan oleh orang lain, maka orang tersebut bisa melakukan sesuatu itu balik, kembali. Dan walillahil mathalul a'la, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya langit-langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada. Berarti Allah taala mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada contohnya. Dan Allah Maha Kuasa atas itu. Ketika dialah yang pertama kali melakukan itu dan tidak ada yang mampu melakukan itu, maka dia juga adalah yang maha mampu untuk mengembalikan setelah hancurnya sesuatu tersebut. Ya. Baik. Wa qawlihi dan perkataan Allah Ta'ala, bala qadirina ala an nusawiya banana. Sekali-kali bukanlah seperti yang dipersangkakan. Ya, kami qadirin. Bahkan kami apa? Maha mampu. Kami mampu. Ala terhadap apa? An nusawiya banana. Untuk menyamakan semua garis jempolnya. Semua garis jarinya. Paham? Antum tahu cap jempol? Hah? Ya kan? Kan disuruh cap jempol tuh. Hah? Nah, kata para ulama, ayat ini surat apa nih? Al-Qiyamah bukan? Ya. Ayat ini menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an akan sesuatu yang kelak akan terjadi yang mengagumkan. Banan ini sini. Ya, bagian sini. Gitu kan? Sekarang perhatikan apakah ada orang yang banannya sama dengan banan orang lain. Gak ada garis-garis yang sama, gak bakal sama. Padahal cuma garis loh. Coba antum berapa buku itu garis di dalam satu jempol antum saja. Misal, anda gak tahu. Ya. Anggap aja ada 50 garis, anggap ya. Baik. 50 garis ini apa enggak ada satupun dari miliaran manusia yang sama? Enggak ada satupun yang sama. Tapi kalau misalnya wajah bisa disamakan dengan ciptaan Allah, maksudnya dengan kuasa Allah, ternyata wajah itu ada yang sama persis. Ya, walaupun kalau mendetail lagi pasti ada bedaan garis-garis. Tapi banan ini maksudnya apa? Allah Ta'ala mengajak kita untuk memperhatikan ayat kauniyah yang detail dan kecil terjadi pada diri kita. Eksis semenjak kita lahir. Ayat kauniyah ini ayat semesta. Ya. Hukum alam yang Allah Ta'ala tentukan untuk masing-masing kita yang detail berupa garis di jemari kita. Yang ternyata setiap manusia itu tidak ada satupun yang berpasangan sama dari garis jemarinya ini. Walaupun manusia itu kembar, enggak bakal ada kesamaan. Pasti ada perbedaan lakukan. Nah, tapi kata Allah Ta'ala, kami tuh bisa aja untuk menyamakan ini. Ya. Ketika di zaman Nabi, tidak ada yang namanya cap jempol. Kemudian di zaman sekarang, ternyata terbukti, dan mungkin orang Barat yang mereka memprakarsai adanya cap jempol, dilegalisir sehingga menjadi penting bagi setiap individu untuk ta'rif gitu kan, untuk memperkenalkan dia siapa gitu kan, dan direkam jejak jempolnya. Itu mungkin mengambil dari kitab-kitab karya ulama klasik yang mereka curi. Ya. Karena banyak sekali kedokteran-kedokteran Islam dahulu kitabnya itu diambil oleh orang-orang di luar Islam setelah penjajahan terhadap Andalusia. Wallahu a'lam. Tapi Al-Qur'an sudah mengisyaratkan bahwasanya banan setiap manusia tidak ada yang sama. Tapi mampu saja Allah Ta'ala untuk menyamakan semuanya. Baik. Itu satu ayat lagi. Itu tadi satu ayat setelah ayat sebelumnya. Wa qawlihi dan perkataan Allah Ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haqq. Itu disebabkan hanyalah Allah lah yang maha benar, maha nyata kebenarannya. Wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan bahwasanya dialah yang menghidupkan mauta, jamak dari mayit, yang mati-mati kan, yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan bahwasanya dia atas segala sesuatu maha mampu. Lagi di sini nama Allah Ta'ala Qadir. Orang dua ayat sebelumnya Qadir, di sini Qadir, ya. Baik. ويجمع سبحانه بين الأمرين كما في قوله. Dan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara dua perkara. Apa maksudnya dua perkara? Hah? Apa nih kesempurnaan apa? Jadi dua amrain di sini apa? Ilm dan qudrah. Allah Ta'ala menggabungkan antara ilmu dan kudrahnya di perkataan Allah Ta'ala, أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Di sini perkataan Allah dalam ayat ini ada dua, Qadir dan Al-Alim. Qadir dan Al-Alim. Allah Maha Mampu dan Allah Maha Tahu. Allah Maha Mampu dan Allah Maha Tahu. Nah, di sini kita ya untuk lebih mendalami keimanan terhadap hari akhir, maka yuk kita belajar tentang salah satu nama Allah, Qadir atau Qadir atau Muqtadir ya. Baik. Kadangkala dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengqarinkan nama Alim dengan Qadir. Kadang-kadang dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengqarinkan, yaitu menyandingkan namanya Al-Alim dengan Al-Qadir. Contohnya ya, ada empat jumlahnya dalam Al-Quran di surat An-Nahl. Di antaranya surat An-Nahl ayat 70 ya. Baik, juga di antaranya surat Ar-Rum ayat 54. Di surat Ar-Rum ayat ke-54 Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya, Allah lah alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, kum, wahai kalian manusia, min dha'fin, dari suatu kelemahan ya. Dan kita memang ketika awal kita keluar dari rahim ibu lemah, dha'if, sangat lemah ya. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian dia menjadikan setelah masa lemah tersebut ada kekuatan. Syabab kita kan, sebelum haram kita, yaitu ketika kita masih muda, sekarang masih muda alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu kuah, kuat, yaitu kekuatan, kuat yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti. Ya ja'ala min ba'di dhafin quwwah, sebelum kuat ada lemah dan setelah lemah ada kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin, kemudian menjadikan setelah nih, setelah berarti udah habis masa kuatnya, dha'fan lemah, ditambah lagi syaibah, itu apa? Ubanan. Ya, dha'f yang pertama ya, ada ya kelemahan, kuah setelah dha'f berarti kenikmatan, setelah kenikmatan ada kelemahan lagi dan itu berupa kekurangan dan peringatan, syaibah. Jadi uban itu peringatan ya. Ya normalnya uban itu pada orang yang sudah tidak muda lagi, maka syaibah di sini, makanya orang jemaah mengatakan orang tua itu syaibah, syaibah itu orang tua gitu. Syaibah ini peringatan, dha'f ini ya juga bisa peringatan untuk introspeksi diri ya. Syaibah peringatan bersifat zahirnya fisik. Ya, dhaaf itu berkaitan dengan energi. Nah, yakhluqu ma yasha, dia menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Digabungkan wa huwal alimul qadir. Dan dia Maha Alim, Maha Mengetahui dan Qadir, Maha Mampu. Dikatakan al-Qadir itu adalah mubalaghah dari al-Qudrah. maknanya azimul qudrah. Jadi qadir dengan qadir itu derajat penekanannya qadir lebih besar. Dan muqtadir itu lebih besar daripada qadir ataupun qadir. Penekanan akan kemampuannya, akan kekuasaannya. Ya. Dikatakan dalam kitab Walillahil Asma'ul Husna anna iqtiranal ilmi bil qudrati yadullu ala kamalillahi azza wa jalla fil wasfiyati. Bahwasanya penyandingan antara ilmu dengan qudrah, penyandingan antara ilmu Allah dengan kemahamampuan Allah, itu menunjukkan atas kamal, kesempurnaan Allah Ta'ala fil wasfiyah, dalam pensifatan. Ini ada hal, sebelum kita lanjut, ada hal yang patut dipelajari tentang asma Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran seringkali Allah Ta'ala menyandingkan satu nama dengan lainnya untuk menunjukkan bahwasanya penyandingan tersebut adalah makinnya sempurna Allah Ta'ala dengan isyarat nama-nama tersebut. Disebutkan satu Al-Alim, maka sudah cukup maha berilmu, maha mengetahui. Tapi ketika ditambahkan dengan Qadir, maka ada penekanan dan penambahan kemahaagungan Allah dari segi ilmu dan juga dari segi kemampuan. Ya. Makanya di antara ayat yang teragung adalah ayat Al-Hasyr akhir-akhir. Karena menjamak banyak nama. Ya. Maka ketika antum berdoa hanya menyebut satu nama ya Allah, itu kekuatannya berbeda dengan penyebutan lebih banyak lagi, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Qahhar, dan seterusnya. Ya, sesuai dengan maksud dari doa. Jadi jangan sampai antum antara nama yang antum bertawassul dengannya dengan isi doa itu beda. Misalnya ya Rahman, wahai yang Maha Pengasih, bunuhlah orang tersebut. Ya itu kan ya ini. Kalau misalnya ya Jabbar, matikan dia karena dia ini banyak berbuat kerusakan di muka bumi, ya itu cocok. Ya. Baik. Jadi itu penyebutan sandingan nama-nama Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an maupun doa itu semakin menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pensifatan terhadap dirinya. Baik, sekarang al-ilm dengan al-qudrah. Ya. Makin kuat ini. Li'anna al-ilma biduni qudratin ajzun. Karena ilmu tanpa kemampuan itu ajz. Disabled. Non-aktif, enggak bisa. Ya, ilmu tanpa kekuatan enggak bisa apa-apa dia. Ulama tapi enggak punya kekuatan, ya enggak bisa apa-apa. Cuma ilmunya doang ada. Ya, baik. Wal qudratu bidulni ilmin madhinnatul ifsadi wa zulmi wa tughyan. Adapun sebaliknya, kalau qudrah, kekuasaan, ya, kemampuan, ilmu, maka madhinnah, potensial menuju ifsad, pengrusakan, zulm, kezaliman, tughyan, bersikap berlebihan. Dan itu terjadi. Ya, jika seorang punya ilmu namun dia tidak punya kekuatan, itu ajz. Dia itu enggak bisa apa-apa dia. Ya. Orang punya ilmu enggak bisa ngajar, ya udah bermanfaatnya untuk dirinya sendiri, orang enggak mendapatkan sinanan manfaat. Ya. Ulama ya berkumpul tapi enggak punya izzah, enggak punya kekuatan ya, untuk memberikan ujangan kepada umat, enggak bisa. Enggak ada manfaatnya buat orang, ya. Baik. Al-qudrah, kemampuan ya, kekuasaan, tapi enggak punya ilmu, pasti zalim nanti jadinya atau potensi menuju ke kezaliman. Ya. Dan itulah kekuasaan yang terjadi dimanapun di negara selama memang tidak memakai syariat Islam. Semuanya pasti memberikan kezaliman. Karena tidak ada hikmah kecuali dengan syariat Islam. Ini udah syarat mutlak. Enggak bisa ditawar. Ya. Jadi kekuasaan manapun kalau bukan berdasarkan ilmu yang sahih, maka pasti zalim dia. Meskipun misalnya dia seorang dai, bahkan dia punya kekuasaan, punya otoritas terhadap murid-muridnya, tersebut tidak punya murid, tidak punya ilmu, pasti akan menzalimi muridnya. Baik dengan cara menularkan pemahaman yang jauh akan ilmu yang benar, bisa. Itu zalim sebenarnya. Kalau Anda menularkan kepada antum apa yang melanggar Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu sama dengan Anda menzalimi antum. Ketika seorang da'i menularkan kepada muridnya misalnya kesyirikan, maka ini masuk dalam ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah di sini kesyirikan maknanya, menurut sebagian ulama. Itu fitnah, syirikan itu lebih besar konsekuensinya atau keburukannya daripada membunuh. Karena ketika seseorang terjangkiti kesyirikan, ia ibarat bangkai hidup. Dia mati hatinya dan Allah Ta'ala tidak menerima kesyirikan tersebut. Alhamdulillah. Baik, pada kuliah gabung di sini, ketika digabungkan Al-Alim Al-Qadir, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha kuasa. Semakin sempurna. Baik, kita lanjutkan. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Al-Qadir dalam Al-Qur'an, Al-Qadir dalam Al-Qur'an itu ada 12 kali disebutkan. Al-Qadir dalam Al-Qur'an ada 12 kali disebutkan. Al-Qadir pun Qadirin sama aja, yaitu 12. Kalau misalnya Qadir itu sekitar 45 kali dalam Al-Qur'an. Kalau misalnya Al-Muqtadir itu hanya 4 kali. Jadi bandingannya jauh juga. Qadir atau Qadirin itu berapa? 12. Qadir 45. Kalau Muqtadir 4 saja. Baik. Qadir dengan Qadir dan Muqtadir, mana yang paling menunjukkan kemahaan? Muqtadir, yang paling tinggi kemampuannya. Maksudnya menunjukkan paling tinggi kemampuannya. Kalau Qadir, ya menunjukkan mubalaghah, hiperbola dalam penjabaran tentang kemampuan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah. Kalau Qadir, ini seringkali umum. Misalnya, anta qadirun ala dhalik. Kamu, wahai manusia, kamu bisa melakukan itu. Enggak ada mubalaghah, enggak ada hiperbola di dalamnya. Karena Qadir ini masih normal. Nah, menariknya di sini, ketika kita sebutkan Qadir ada 12 kali, Qadir ada 45, dan Muqtadir ada 4 saja. Dalam Al-Quran, hanya lafal Qadir sajalah yang ada penunjukan jama'nya. Qadir, kadang Qadirin. Berarti di sini Qadirin ada penserikatan terhadap yang lainnya gitu mungkin. Malaikat, ya malaikat. Maksudnya. Nah, ala kulli hal itu tidak banyak memberikan faedah. Kita hanya pengetahuan saja. Yang paling penting adalah dari belajar tentang asma Allah Ta'ala, paling penting bukan sekadar menghafal. Jadi kalau misalnya cuma menghafal namanya dan artinya, terus tidak mengamalkan konsekuensinya, yaitu sangat salah. Sangat salah. Atau nanggung banget gitu. Tetapi kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala agar kita bisa menjadi soleh dengannya gitu loh. Kita bisa menjadi soleh dengannya. Ada perbincangan sedikit dengan beberapa orang yang menyelenggarakan kajian di beberapa tempat. Alhamdulillah, kajian-kajian yang lebih mengutamakan sunnah Nabi SAW itu sekarang Masya Allah, walaupun kadang ditentang, tetapi ruhnya itu Insya Allah ada. Maksudnya tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang tadi di surat Al-Baqarah tadi kita pelajari apa? Kalau misalnya berbuat baik, pasti Allah tahu. Apa? Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Apapun yang kalian lakukan dari kebaikan pasti Allah tahu. Ketika seseorang berdakwah dan dia berbuat dakwahnya itu berasaskan benar-benar ketakwaan dan tidak mencari atau mengejar dunia dengan dakwahnya itu, Allah Maha tahu dan Allah akan memberitahukan hamba-hambanya akan keikhlasan dia. Paham atau enggak? Paham insyaallah. Jadi jika seseorang berdakwah, ya, terbinakan dakwah tersebut atas keikhlasan, itu kan ikhlas sama hati kan? Allah Maha tahu akan itu dan Allah akan memberitahukan akan ikhlasnya orang ini. Tapi cara Allah Ta'ala memberitahukan tentu bukan dengan suara, tapi dengan adanya atau hadirnya perasaan orang-orang tersebut kepada da'i tersebut. Maksudnya kalam da'i ini kena meskipun ditolak. Bisa paham? Ya, hampir. Begini, antum udah berapa kali ikut khutbah Jumat seumur hidup? Gak dihitung. Berapa banyak khutbah Jumat yang setelah khutbah antum masih ingat isinya? Minimal setelah khutbah Jumat lah. Setelah khutbah Jumat, bukan sekarang. Udah jauh, udah banyakkan ilmu sekarang. Lupa. Tapi setelah khutbah Jumat mana yang antum masih ingat setelah khutbah Jumat itu? Ya, itu aja dulu. Karena memori kita ini terbatas dan juga banyak masalah, jadi kadang lupa. Nah, kadang intonasi seorang yang berkhutbah itu biasa, tetapi kok sampai ke hati, ya? Kok sampai, bahkan masih ingat sampai berhari-hari, kena itu, kepake itu nasihat dia. Nah, ini kadang bukan disebabkan intonasi. Ini karena Allah memberitahukan kepada hambanya dengan cara ini bahwa saya itu ikhlas dalam menyampaikan. Ya. Akhirnya ilmunya itu betah ke hati manusia. Sampai itu. Nah. Begitu. Di antara cara Allah Ta'ala memberitahukan bahwasanya da'i tersebut ikhlas. Dia tadi bilang, Nabi bilang apa? Jika seorang da'i ikhlas, dan ikhlas itu amalan sirri yang tidak diketahui kecuali hanya Allah dan juga dirinya, maka Allah Ta'ala Maha mengetahuinya. Dan Allah akan memberitahukan kepada orang-orang akan keikhlasan da'i fulan ini dengan cara yang Allah mampu, dengan cara yang Allah suka. Ya. Baik, terkadang ya, seorang da'i ya, dia berusaha ikhlas dan alhamdulillah yang tertutur di kalimatnya itu ikhlas. Tapi kemudian orang-orang menentang. Karena kalimat yang keluar itu berkonsekuensi mungkin menyinggung pekerjaan mereka, gitu kan? Atau menyinggung masuk pemasukan ma'isyah, ya. Ekonomi mereka, atau mungkin tradisi mereka. Tetapi ketika da'i tersebut ikhlas dan jika ya yang diomongnya ada benar, maka mau seberapa menentang pun kebenaran tetaplah kebenaran. Yang bisa suatu saat orang-orang yang menentang itu justru berbalik menjadi pengikut dan penolong. Ya. Jadi itu Allah Maha mampu atas itu semua. Qalbu itu kecil jika dibandingkan dengan jasad yang besar. Tapi mengatur qalbu itu lebih sulit dari mengatur seluruh jasad. Kita tidak punya otoritas terhadap qalbu manusia. Kita bisa menyeret seseorang melalui rambutnya, kita jambak kemudian kita seret. Tapi kita belum tentu bisa, atau mungkin asalnya kita gak bisa menarik hati seseorang. Itu hanyalah Allah Ta'ala yang membuat kita, membuat hati tersebut mampu ikutan. Nah, itu kecil. Yang kecil seperti itu aja hanya Allah yang mampu. Ya. Allah muqallibul qulub. Kalau antum perhatikan misalnya, di sini berkali-kali dinasihati sama Pak Abdul Halim, ya, Pak Abdul Halim, nasihatin berkali-kali. Yang membuat orang-orang kesini ikut kajian dan bisa ngaji itu hanya Allah Ta'ala. Adapun pamflet atau poster itu hanya wasilah, WhatsApp, grup dan semuanya wasilah. Maka nasihatnya beliau kepada anak sering itu diulang-ulang terus tuh. Karena memang kebiasaan beliau tuh nasihatnya begitu-begitu terus itu. Ulang tapi insya Allah kena. Yaitu ya udah kita konsisten aja takut kepada Allah, ikhlaskan semuanya. Ya. Nanti juga biar Allah yang mengundang mereka. Dia bahasanya kayak gitu. Sekarang kalau antum perhatikan, apakah yang menyeret antum dengan paksa itu ke sini lah ana? Enggak. Ana cuma ngiklain di Facebook atau di WhatsApp ya. Ya mau tafadhol ya enggak alhamdulillah ya kan. Tapi alhamdulillah yang menggerakkan kaki antum kemari itu kalbu antum ya kan. Dan insyaallah mudah-mudahan tidak ada keterpaksaan untuk hadir di sini. Tapi siapa sebenarnya yang membuat itu mampu semua? Allah Subhanahu wa taala. Bukan ana, ya kan. Sekarang bagaimana mungkin kita bisa mengaji runut ini udah musim ketiga dari awal sampai sekarang yang dulunya tidak pernah terpikirkan sampai segini bisa terus konsisten dan didukung oleh pihak-pihak masjid dan segala cobaan telah Allah Ta'ala jadikan semua itu berlalu gitu kan. Hanya Allah yang bisa untuk mengadakan ini semua alhamdulillah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, sekarang ketika antum berada di posisi antum sekarang, ya, bisakah antum mengadakan seperti ini sampai 100 pertemuan ke depan? Gak bisa. Bar, ini bisa sampai pertemuan 104 atau 105 pun 3 pekan depan, ana gak bisa sesumbar, gak tahu ana. Tapi ana cuma bisa mudah-mudahan. Tapi yang bisa membuat itu mampu dan bisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Enggak terbayang. Nah, pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah melalui pentadaburan nama Allah Qadir, Qadir dan Muqtadir. Antum kadang ada yang bekerja di sekolahan ngajar anak SD, SMP, SMA. Ada di antara antum yang boro-boro mau kerja di seperti itu. Enggak bakal tahan. Ada yang kerja di depan komputer saja atau laptop. Ya. Kemudian dehidrasi habis itu. Nah, ada yang bekerja di lapangan sebagai pedagang penjual. Masing-masing dari tiga orang ini mereka saling tidak habis pikir membayangkan tentang profesi teman-temannya. Yang kerja di depan laptop gak membayangkan gimana apa namanya di depan anak-anak itu yang oh masya Allah susah, yang pernah dicoba gak bisa, isi emosi doang, pengen nyembelih tapi belum kurban. Yang bekerja di anak-anak di taman anak-anak atau di sekolahan gak membayangkan ini orang di depan laptop apa gak bosan hidupnya. Sementara yang bekerja pedagang gak membayangkan ini penghasilannya pasti sedikitnya anak-anak orang-orang ini. Sebenarnya dianya penghasilannya banyak. Enggak mikir, enggak ingat dulunya juga sedikit penghasilannya pas waktu awal-awal. Semua itu kan enggak habis pikir. Kok mereka bisa melakukan itu? Yang di depan anak SD, di depan anak SMP terutama, masya Allah anak SMP sekarang kan. Kok bisa? Yang di depan laptop kok bisa? Yang menjadi pedagang kok bisa gitu datangin uang sebegitu banyak terus barang dan seterusnya. Pikir kayak gitu. Ketika kita kemudian mengingat nama Allah Ta'ala Qadir, Qadir dan Muqtadir, maka kita akan mengembalikan semua kemampuan itu ke kalimat La Hawla Wa La Quwata Illa Billah. Sebenarnya tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semua itu karena dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentu saja dalam mengimani nama Allah yang manapun pasti ada faidahnya, samarohnya, yang itu akan anda bacakan. Di antaranya, yang pertama di antara faedah mengimani Qadir, Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir sebagaimana disebutkan dalam kitab Walillahil Asma'il Husna, Walillahil Asma'ul Husna Yang pertama adalah sidqut tawakkuli ala Allah wa ta'alluqi bihi wahdah. Yang pertama adalah sidq, benarnya tawakal kepada Allah dan bergantung hanya kepada Allah. Wa thiqatu fi kifayatihi fi qada'il hawaiji wa tafrijil kurbat. Dan percaya benar-benar sama Allah bahwasanya dia bisa mencukupi, maha mampu mencukupi kebutuhan ataupun kekurangan. Jadi intinya tuh sidqut tawakkul. Ya. Kualitas tawakal seseorang itu juga bergantung pada ma'rifatullah dengan nama Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Ya. Iya enggak? Ketika seseorang misalnya mau menikah, nah, dia berpikir gimana saya ngasih makan, ya kan? Tuh, gimana saya ngasih makan? Ngasih makan istri maksudnya. Sementara gaji saya sekarang segini. Padahal yang membuat dia mampu untuk bekerja adalah Allah. Dan Allah telah menjanjikan juga buat dia, insya Allah nanti kalau habis nikah diperpanjang, diperbanyak rezekinya. Nah, ketika seseorang ingin melangkah kepada kebaikan, namun dia ragu dan keraguan itu terletak pada dunia, maka ini menunjukkan tawakalnya itu belum seberapa. Gitu kan? Tawakalnya belum seberapa. Dia masih takut. Dan yang dia takutkan itu adalah hal yang belum tentu terjadi. Sementara janji Allah itu pasti terjadi. Anehnya kan kayak gitu kan, Mbak? Yang dia takutkan itu sesuatu yang belum tentu ada, belum tentu terjadi. Padahal yang dijanjikan oleh Allah itu yang pasti terjadi. Nah, di sini perlu benar-benar diintegrasikan nih hati kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sidqut tawakkul. Jujurnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya benar-benar kalau kita punya kurang, Allah lah yang melengkapi kebutuhan. Allah lah yang melengkapi. Nah, makhluk ini kan dhaif. Tidak punya kekuatan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalaupun kekuatan kita maksimal, kemaksimalnya maksimalitasnya manusia dan maksimal yang mutlak. Melainkan maksimal yang muqayyad terbatas dengan batasan yang Allah kehendaki. Ya. Sehingga walaupun kita mampu, kemampuan kita tetaplah terbatas. Nah itulah manusia. Karena manusia itu disifati dengan ajiz dan kusur. Disifati dengan disabled. Dan juga kusur. Minimal dalam kemampuannya. Dan juga manusia disifati dengan maut dan fana. Kematian. Dan akan ada akhirnya. Sehingga kemampuan manusia tidak akan pernah menjadi kemampuan yang sempurna. Ya. Kemampuan yang sempurna itu adalah kemampuan yang tidak diawali dengan ketidakmampuan, ya. Tidak diakhiri juga dengan kehabisan kemampuan. Itu kemampuan yang sempurna. Sementara manusia, kemampuan yang paling maksimal pun diawali sebelumnya dengan ketidakmampuan. Dan pasti diakhiri dengan habisnya energi. Pasti. Berarti kemampuan manusia semaksimal mungkin itu pun terbatas. Nah, jadi sidqut tawakkul diingat-ingat lagi. Sidqut tawakkul ala Allah Ta'ala. Sekarang misal, hidup di Jakarta ini begitu keras. Ya. Antum mau punya anak, kalau mikir mau lebih bingung, bingung lah bingung. Punya anak sekarang satu, tahun depan dua. Bagaimana ini cara menafkahkan mereka, gitu kan? Sementara sekarang ekonomi itu benar-benar rapat. Semua orang tidak belajar ekonomi, tapi karena desakan finansial mereka lebih mahir daripada pakar ekonomi mungkin. Karena ilmu ekonomi itu sebenarnya intinya apa? Bagaimana benefitnya mana yang lebih benefit? Sebenarnya itu intinya. Menjaga advantage-nya. Sebenarnya itu intinya dari ilmu ekonomi, tujuannya. Nah, semua orang itu berusaha untuk mendapatkan apa yang menguntungkan dirinya kalau bisa dengan modal yang minimalis. Karena memang terdidik, makin kemarin kita terdidik kapitalis ya. Kapitalis itu kan budget minimal, benefit maksimal. Dan banyak orang kayak gitu. Dan orang-orang yang mempunyai kudrah namun tidak mempunyai ilmu, mereka itu semakin berjaya dalam hal ini. Budget minimal, benefit maksimal. Ya kan? Sementara orang-orang yang punya ilmu namun tidak punya kudrah dipakai, tapi untuk kepentingan yang punya kudrah. Nah, ini ada orang enggak punya ilmu, enggak punya kudrah, mau apa? Bingung. Tapi sekarang misalnya kita nanti gimana mendidik anak? Gimana menafkahkan mereka? Kita menilai dari segi lingkungan. Lingkungan Jakarta naudzubillah seperti ini banyak kan, mayoritas. Kita menilai dari segi edukasi pendidikan. Lihat sekolah-sekolah. Sekolah Islam misalnya yang swasta. Ketika melihat anak-anaknya tawuran juga tuh. Ketika melihat anak-anaknya mereka udah begajul macam-macam. Jadi lebih buruk daripada anak-anak swasta yang umum misalnya, yang non Islam, maksudnya tidak berlabel Islam. Kemudian dari segi apalagi ekonomi nanti bagaimana kita membiayai hidup mereka dan juga sekolah mereka. Daftar masuk sekolah SMP aja umum bisa 10 juta misalnya. 12 juta dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita pikir kayak gitu sekarang secara duniawi, kita akan mengatakan kita enggak mampu untuk meneruskan. Sudah enggak punya anak aja. Ya kan? Akhirnya nanti kedepannya melanggar firman Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian takut dari kematian. Takut dari kemiskinan. Sekarang kan tidak sedikit dari orang karena tidak mengimani Allah Al-Qadir. Maka mereka perlahan-lahan membunuh anak-anak mereka. Biarin dibunuh anak-anak mereka. Nanti saya gak miskin. Gimana caranya? Gimana caranya? Harta haram. Sebenarnya harta haram itu membunuh sebenarnya. Ketika kita menyuapi anak kita dengan harta yang haram, maka sebenarnya itu sama dengan membunuh dia. Membunuh akhlak masa depan dia. Karena you are what you eat. Gitu kan? Kenapa ada seseorang, dia kaya sekali, Masya Allah. Kemudian masuk ke pesantren. Ibundanya berharap dia akan jadi soleh. Ya? Dibiayain semuanya. Dan juga orang tuanya sangat murah hati gitu. Akhirnya kemudian apa jadinya? Enggak jadi sedikit pun enggak kelihatan agamanya. Karena biaya. Pupus ya. Kenapa? Karena ternyata orang tuanya murni kerja di bank ribawi dan menjadi orang top di bank ribawi. Enggak jadi. Jadi susah. Ya. Nah. Sekarang banyak orang berusaha untuk membunuh anaknya tanpa disadari. Biar anaknya begajulan, yang penting saya gak miskin. Jadi materialistis. Sementara moral itu gak dipentingkan. Kenapa? Itu berangkat dari masalah hati semua itu. Sekiranya kita iman kepada Allah, kita memang memikirkan ke depannya, memang akan banyak kesulitan. Tapi tentu Allah itu Qadir, Maha Mampu. Orang-orang yang berjaya sekarang pun mereka bisa punya uang banyak pun, itu karena Allah, kemampuan itu. Nah sekarang kita gak tahu apa hal yang ada di hadapan kita. Punya 3 anak atau 4 anak, menyekolahkan semuanya. Gimana itu? Satu anak bisa biaya 2 juta per bulan. Per bulan hanya untuk anak. Belum untuk biaya yang lainnya, listrik dan seterusnya. Kalau dipikir pusing, kalau dipikir. Tapi ketika kita serahkan kepada Allah, sidqut tawakkuli 'ala Allah, kita tahu Allah Al-Qadir, Al-Muqtadir, semua itu akan beres insyaAllah ta'ala. Kita tuh mati kecuali rezeki kita habis memang, gitu kan? Jadi pemetaan hidup yang paling dewasa itu adalah pemetaan hidup akan akidah Islam sesuai syariat Islam itu yang paling dewasa itu, gitu kan? Baik. Dan juga ada keluarga. Kalau sekarang banyak rekan-rekan mengeluh akan mahalnya biaya pesantren dan seterusnya. Yang anaknya banyak, dan semuanya ke pesantren. Dan sebagian besarnya sudah lulus dari pesantren. Di zaman sekarang, bukan di zaman zaman Majapahit dulu, di zaman sekarang. Di Jakarta. Dan miskin keluarga itu. Makannya bukan spaghetti, makannya bukan itu. Nasi, kentang, tempe. Tapi jadi, kenapa? Sidku tawakkul ala Allah. Kadang orang tuanya juga ngutang. Cari, cari ini, cari itu, cari ini. Serabutan dan seterusnya. Akhirnya jadi. Karena tawakal sama Allah, akhirnya jadi. Ya. Ala kulli hal. Situ aja. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan. Tapi ini belum habis ini, masalah ini. Insya Allah pekan depan kita teruskan. Jazakumullah khair atas kehadirannya. Semoga Allah berikan manfaat terhadap kajian-kajian ini. Mudah-mudahan antum juga akan datang di pekan berikutnya. Jazakumullah khair atas kehadiran dan perhatian antum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.